Mitra Bisnis, Kompas menulis, Ketua DPR Marzuki Ali menyerukan kepada warga Jakarta untuk memilih pemimpin yang seiman dalam Pilkada DKI Jakarta putaran kedua nanti. Menurutnya, memilih pemimpin yang seiman adalah syarat pertama dalam mempertimbangkan pilihan atas pemimpin, sementara memilih pemimpin yang memang ahlinya adalah syarat ketiga. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Pak Effendi, apa komentar Anda mengenai pernyataan itu? Bahaya dong kalau dia berbicara sebagai Ketua DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dia bisa dituntut ke pengadilan itu. Artinya dia sebagai Ketua DPR Republik Indonesia, dia nggak ngerti Pancasila barangkali. Karena bangsa ini kan hanya membasiskan diri pada ketuhanan yang Maha Esa, yang kemudian dilanjutkan dengan hak asasi setiap manusia, yang berujung kepada tegaknya persatuan Indonesia, yang didasarkan kepada kerakyatan, yang dipimpin dalam upaya-upaya mencapai tujuan-tujuan bersama, mewujudkan keadilan sosial. Nah, dengan itu semua, harusnya kan seorang pemimpin itu boleh beragama apa saja gitu. Itu menurut ketentuan Undang-Undang Dasar kita yang kemudian juga tercermin dengan jelas dalam Pancasila. Jadi kalau Pak Marzuki Ali nggak tahu soal itu, saya rasa banyak pihak bisa menggugat dia ya. Saya nggak tahu persis apakah ke pengadilan ataukah melalui cara-cara tertentu gitu. Itu sangat bahaya gitu. Kecuali dia berbicara sebagai Marzuki Ali yang tidak ada kaitannya dengan Ketua DPR Republik Indonesia, mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau dia berbicara sebagai Marzuki Ali sebagai pendakwa, nah itu soal lain. Kan Oma Irama sebagai pendakwa, Anda nggak bisa ngapa-ngapain. Tetapi kalau Oma Irama itu adalah Ketua DPR RI, akan lain masalahnya. Ini bukan soal profesional atau tidak. Ini persoalan yang jauh lebih mendasar dari itu. Seorang Ketua DPR, paham nggak ungkapan-ungkapan dia ketika itu dihadapkan dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila gitu. Lalu jika menurut pengamatan Bapak, apakah kampanye-kampanye entah itu kampanye presiden maupun wali kota yang ada selama ini bisa lepas dari unsur SARA, Pak? Riset-riset yang saya ketahui sebagai peneliti komunikasi politik di banyak negara yang seperti kita, saya tuh malah lebih yakin dengan pengalaman empirik yang dilontarkan Ridwan Saidi beberapa kali ya, bahwa semakin itu digunakan, rasanya akan semakin menjatuhkan bagi kandidat tertentu. Gitu. Itu pengalaman empirik di banyak negara juga yang konteksnya itu seperti Indonesia. Gitu. Karena biar bagaimanapun, orang kan akan berpikir bahwa yang mereka rasakan selama ini ya, ketika misalnya pemimpinnya dari agama tertentu pun misalnya, tidak berarti langsung menjamin bahwa itu akan berhasil gitu. Jadi ada pengalaman empirik nanti yang akan membuat orang akan balik badan sendiri. Dan itu sudah diungkapkan oleh Ridwan Saidi kemarin. Saya juga pernah ditanya loh oleh teman-teman dari kubunya Voke ini. Dan saya bilang, kampanye yang harus Anda lakukan itu adalah bukan saling attack dengan Jokowi. Tapi memperlihatkan bahwa Anda itu sebetulnya bersahabat dengan Jokowi. Cuma di tengah persahabatan itu, orang lebih memilih Anda yang memang lebih berpengalaman dan lebih ahli ketimbang seorang wali kota-kota kecil gitu. Saya boleh dong didatangin oleh teman-teman dari Jokowi ataupun didatangin oleh teman-teman dari Voke gitu. Dan saya sebagai katakanlah peneliti komunikasi politik, itu saya memberikan advice-advice standar yang menurut saya penting buat penegakan ilmu maupun penegakan kehidupan bernegara kita gitu. Nah, dalam konteks yang seperti itu saya mengatakan kepada mereka, Anda harus terlihat bersahabat, tidak dalam konteks saling menyerang dalam isu-isu yang SARA itu yang membuat kita mundur jauh ke belakang. Tetapi pada saat Anda terlihat bersahabat itu, orang bilang, iya memang udahlah ini yang lebih berpengalaman, ini yang memang lebih ahli ketimbang misalnya memilih seorang wali kota yang misalnya hanya dari wali kota kecil di Indonesia. Lalu untuk pilkada putaran kedua nanti, ada saran Pak, kampanye seperti apa yang sebaiknya dilakukan oleh para cagup? Harapan saya sederhana, harus ada semacam upaya untuk menunjukkan kedua orang ini sebetulnya bersahabat. Yang membedakan adalah program-program mereka, yang membedakan adalah pengalaman mereka. Walaupun bagi Jokowi bisa saja mereka melemparkan suatu fakta juga bahwa selama ini kan banyak harapan-harapan yang dikecewakan. Karena itu perlu orang baru atau perubahan. Lepas dari itu semua, kalau ini dipaksakan ke arah SARA ya, apalagi dinyatakan oleh seorang ketua DPR misalnya, wah itu harus dicatat dalam sejarah Republik Indonesia itu. Kecuali ada kecurangan-kecurangan yang tidak bisa kita pahami sama sekali ya, itu akan memukul mundur orang yang melakukannya, menjadi bumerang, dan pasti sejelek-jeleknya kemenangan tipis akan diperoleh bagi orang yang selalu dikorbankan. Demikian pakar komunikasi politik Effendi Ghazali, saya Wendy Lim.